terfikirkan olehku. Kau menduakan cintamu dengan dia yang adalah sahabatku. 2 tahun telah bersama, ternyata kau bersamanya. Sungguh tega kau mainkan aku. Kamu untuk